Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wali nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal alim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yutab abil abin dahalat dahirin amma ba'du. Unwanul dharaf qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bi bi ulumi fid dharaini amin. Ila qawlihi, kita masuk ke rubai mujarrad. Rubai mazid. Rubai mazid ada tiga. Ada rubai mazid bi harfin wahid. Ada rubai mazid bi harfaini. Jadi cuma dua saja ya. Dan masing-masing daripada rubai mazid bi harfin dan rubai mazid bi harfaini ini ada mulhaknya. Mirip-miripannya. Wahidun li mazidihi bi harfin. Dan ada satu rubai mujarrad bertambah dengan satu, ditambah dengan satu huruf. Menjadi lima. Yaitu wazan tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Nahu tadah roja ya tadah roju tadah rujan menggelinding. Ya. Jadi tafa'lala ini diantara artinya li ajril mutawa'ah ala wazni fa'lala. Untuk mutawa'ah wazan fa'lala. Itu ya. Contohnya dahrajtu hadzal hajar fatadahraj. Paham? Dahrajtu hadzal hajar fatadahraj. Aku gelindingkan batu ini maka dia menggelinding. Paham tum? Ya. Wasittatun mulhaqatun bihi. Ada enam yang mulhaq, ada enam fi'il, ada yang mul apa enam fi'il dia mulhaq rubai mazid bi harfin wahid. Dia bukan rubai mazid bi harfin wahid, tapi dia mirip-mirip. Cat satu. Tajal baba, ya tajal babu, tajal buban. Ya. Dari wazan jal baba yujal. Kedua, tajau roba, ya tajau rabu, tajau buban. Tiga, tarah waka, ya tarah waku, tarah hukan. Empat, tasyaitona, ya tasyaitonu, tasyaitunan. Apa? Kesetanan ya. Ini anak belum tahu arti secara keseluruhan ya. Lima, tasalqa, ya tasalqa, tasalqian. Enam, tamaskana, ya tamaskanu, tamas. Jadi enam ini adalah mulhaq rubai mazid biharfin wahid. Pertama, tajal babai, tajal babu, tajal buban. Dua, tajau rabai, tajau rabu, tajau ruban. Tiga, tarah waka, ya tarah waku, tarah hukan. Empat, tasyaitona, ya tasyaitonu, tasyaitunan. Lima, tasalqa, ya tasalqa, tasalqian. Terakhir, enam, tamaskana, ya tamaskanu, tamaskunan. Dihafalkan nanti. Minggu depan anak tanya. Paham? Kenapa hari ini tidak anak tanya? Bonus lah. Minggu lula dong, anak tidak ada ya. Karena nemenin Ustaz Idrus Romli. Paham? Hadir seminar. Berikutnya wasnani li mazidihi bi harfaini. Ada dua rubai mazid dengan dua huruf, ada dua. Jadi tadi rubai mazid dengan satu huruf, kalau ini rubai mazid dengan dua huruf. Yang pertama if an lala yaf an lilu if in lalan. Nahu contohnya ihran jama yahran jimu ihrin jama. Dua, if alalla yaf'alillu if illalan. Nahu contohnya iqsha'arra yaqsha'irru iqsha'raran. Iqsha'arra itu artinya mengupas kulit. Ihran jama artinya mengeras. Mengeras. Tasalqa ya tasalqi tasalqian itu telentang. tamaskunan menjadi kasihan. Sudah? Sisanya nanti cari di kamus ya. Wasnani mulhaqani biharan jama. Ya, dan ada dua mulhaq dengan if'an apa? Ihran jama yahran jimu. Yaitu if'an lala yaf'an lilu. Wa huma minatsulasi. Jadi yang kedua itu daripada sulasi. Mau dikatakan sulasi, sulasi enggak nerima. Mau dikatakan rubai, rubai pun kurang pas. Jadi namanya mulhaq bi alal wazni if'an lala. Dia ada dua. Yang pertama adalah istalqa yastalqi istilqaan, sama terlentang. Yang kedua iqan sasa yaqan sisu iqinsasan, itu terbelakang ya. Jadi aslinya ini dia sulasi, tapi dicarikan mazidnya enggak ketemu, maka dia mirip mirubai. Rubai pun tidak mengakui, makanya dia namanya rubai mulhaq bi ihran jama. Paham? Paham enggak? Jelas ya. Jadi kita ulang, rubai mazid bi harfa ini ada dua. Satu if anala yaf'alilu if inlalan, dua if alalla yaf'alilu if inlalan. Contohnya iqsha'ara yaqsha'ir. Mulhaqnya cuma dua, itu pun wazan if anlala. Berarti if alalla enggak ada. Yaitu istalqa yastalqi istilqaan, kedua iqan sasa yaqan sisu iq insasa. Paham ya? Paham tum? Selesai masalah wazan. Masalah wazan ini sengaja tidak ana bahas panjang lebar karena kalian semuanya sudah mempelajarinya di Amtsilah Tasrifiyah. Silakan rujuk kembali di kitab Amtsilah Tasrifiyah itu. Paham ya? Jadi kita cuman mutolaah, ngulang-ngulang sedikit saja. Masuk ke pembahasan berikutnya, as-sahih wal mu'tal. Ada sahih dan mu'tal dalam sebuah fi'il. Sahih, apa itu sahih, apa itu mu'tal? Wa yanqasimul fi'lu ila sahihin wa mu'talin. Ya. Fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada sahih, ada mu'tal. Ini juga berlaku bagi isim sebenarnya. Jadi tidak hanya fi'il, isim pun juga terbagi menjadi dua, ada sahih dan mu'tal. Fas-sahih, apa itu sahih, Beb? Sahih adalah ma khala min hurufihi illa ats-tsalatsa. Yang sepi dari kemasukan huruf illat, huruf penyakit, itu sahih. Ini dihafalkan, diingat-ingat. Biar setiap kita baca kitab besar pasti nemu ini. Kalau enggak sahih ya mu'tal. Ini. Sahih itu yang sepi atau tidak kemasukan dari salah satu huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga. Pertama alif, waw, dan juga ya. Fahim tum? Ya. Lihat ta'liknya. Waktu sama huruful lin idza sakanat. Huruf ilat ini dinamai juga huruf lin jika dia mati tidak berharokat. Fa idza taharraka ma qablaha bi harakatin tujanisuha, lalu jika sebelum itu berharakat dengan harokat yang sejenisnya, kalau waw harokat sejenisnya dhamma, kalau alif harokat sejenisnya fathah, kalau ya harokat sejenisnya kasro sebelumnya, wa hiya sakinatun, dan huruf ilat ini sakinah, tidak berharokat, sumiat hurufu maddin, ya dinamakan huruf mad. Wal alif la takunu illa sakinatan. Alif itu tidak terjadi kecuali pasti sakinah, tidak mungkin harokat. Yang berharokat itu namanya hamzah. Kalau tidak berharokat namanya alif. Ya. Wala yakunu ma qablaha illa mutaharrikan bi harakatin tujanisuha. Dan tidak mungkin ada huruf yang terjadi sebelum alif kecuali berharokat dengan harokat sejenis alif, yaitu fathah. Paham? Fahiya harfu maddin abadan. Maka jelas alif itu selalu menjadi huruf mad karena dia tidak mungkin berharokat. Kalau dia berharokat beda ya. Kecuali satu saja, mi'ail. Ada alif tapi sebenarnya harokatnya kasro. Itu gimana? Itu pun terjadi beberapa proses i'lal di situ. Paham ya? Paham tum? Nah. Jadi alif, waw, dan ya. Ini jika ada fi'il tidak kemasukan salah satu daripada huruf tiga ini, maka dia namanya sohi. Sakinah, panjang. Sakinah itu artinya mati. Tapi kalau sakinah, ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yadhkuruna Allah ta'ala fihi wa yusabbihunahu illa anzalallahu alaihimus sakinah. Allah turunkan di tempat tersebut adalah as-sakinah, ketenangan. Pakai ya. Setelah kaf baca pakai huruf ya. Sakinatun, tenang. Kalau sakinah, mati. Makanya kalau ada perempuan bacanya sakinah, jangan sakinah, mati ntar. Karena sakinah artinya mah mati, tidak berharokat. Kalau orang menikah doanya apa? Ja'alallahu buyutaka sakinatan mawaddatan warah. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu cinta, rahmat adalah kasih sayang, disingkat menjadi samara. Sakinah, mawaddah, warahmat. Jadi harus beda. Kadang ada santri bolak-balik. Sakinah, tenang. Bukan. Sakinah itu sukun, tidak berharokat. Kalau tenang itu sakinatun bi ziyadatil ya ba'dal kaf. Jadi kalau baca kitab itu lebih teliti. Paham? Kalau kurang teliti, minum aqua. Paham? Minum, kadang orang kan kurang minum. Ada aqua, kata dia, baru dia fokus. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena suaranya ada agak sakit hari ini. Jadi enggak bisa terlaluan. Visual? Jelas ya? Ya. Sahih mu'tal. Ada mu'tal, ada mu'al. Kalau mu'tal itu adalah fi'il yang kemasukan huruf ilat, nanti akan dibahas. Tapi kalau mu'al adalah fi'il yang terjadi proses i'lal di fi'il tersebut, itu namanya mu'al. Jadi harus bisa dibedakan. Walaupun ada huruf ilat atau tidak, yang jelas kalau terjadi proses i'lal di situ namanya mu'al. Tapi kalau mu'tal adalah fi'il kebalikannya sohi. Sohi adalah ma khala min hurufil illah. Sohi ini terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama as-salim. Ada salim. Salim itu di dalam ilmu sorof ya. Salim itu artinya ma salimat hurufuhu al-asriyah minal hamzi wa tad'ifi wa hurufil illah. Yang selamat huruf-huruf asli fi'il itu selamat dari hamzah, selamat dari tadu'if, mudha'afa, pengulangan-pengulangan huruf, wa hurufil illa, dan selamat daripada huruf illa. Ya. Huruf aslinya selamat. Semua hurufnya selamat dari tiga komponen itu. Selamat dari hamzah, hamzah tidak ada. Karena kalau sudah masuk hamzah, lain lagi. Selamat dari tadu'if, nanti mudha'af sebentar lagi akan dibahas. Dan juga selamat daripada huruf ilat. Huruf ilat tidak masuk ke fi'il itu. Maka kita namakan fi'il ini salim. Hukumnya berbeda. Nahu contohnya. Nasoro. Intasoro. Nasoro. Tanasoro. Hamzah tidak ada. Tad'if pun tidak ada. Huruf ilat pun tidak masuk. Huruf asli ya. Bukan huruf wazannya. Itu tanasoro ada alifnya, beb. Alif di situ bukan asli, paham? Wazannya, huruf aslinya. Huruf aslinya nasoro. Tanasoro asluhu nasoro. Lah nasoro ini kan tidak ada tiga komponen tadi. Dinamakan salim. Paham ini? Paham enggak? Ya. Loh, kata tadinya alif itu huruf ilat. Kok tanasoro dimasukkan sama nasoro kok dimasukkan ke salim padahal ada alifnya. Sekali lagi ana ulangi, hurufuhu al-asliyah. Paham ya? Huruf aslinya, bukan huruf tambahannya. Hukumnya, wa hukmuhu, dan hukumnya, annahu la yufdaf minhu syai'un, tidak dihapus dari fi'il tersebut syai'un sedikitpun, indat tisalit doma'iri wa nahwiha bihi, ketika fi'il tersebut bertemu atau bersambung dengan domir-domir dan semisalnya bihi dengan fi'il tersebut. Jadi kalau fi'il salim ini, bina salim ini ketemu dengan, bertemu dengan domir dan selainnya, maka hukumnya tidak dihapus. Paham? Tetap sebagaimana awal. Wa kadza ma tasarrafa minhu, begitu juga yang ditasrifkan dari fi'il tersebut. Tasrifannya, mudhari'nya, amarnya, ya, istilahinya, lughawinya juga, apalagi ya apa namanya? Semuanya istilahi lughawi tidak berubah. La yuhdhafu minhu syai'un, tidak dihapus, tidak dibuang minhu dari bina salim tersebut syai'un satu huruf pun, inda tasniyati ketika dia tasniya, wal jam'i begitu juga jama'. Nasara ketemu fi'il, ketemu domir mutakalim wahda, nasartu, enggak ada dihapus. Nasartu, intasartu, tanasartu, enggak dihapus. Paham? Nasara, nasara, nasaru, enggak ada dihapus. Huruf aslinya tidak dibuang sama sekali. Huruf aslinya tidak dihapus sama sekali. Paham ya? Asani yang kedua, muta'af. Mudhaf ini wahwa minat sulasi. Mudhaf ini daripada sulasi. Kalau dia dari sulasi, dia ada dua pengertian. Sulasi dan rubai. Apa kalau sulasi adalah makanat ainuhu walamhu min jinsin wahid. Ain dan lam fi'ilnya terdiri dari satu jenis huruf. Ain dan lam fi'ilnya terdiri dari satu jenis huruf. Namanya mudhaf. Contohnya madda atau imtadda atau istamadda, huruf asli ya, sekali lagi ini huruf aslinya. Jadi ain dan lam fi'ilnya terdiri dari satu huruf. Madada, ainnya dal, lam fi'ilnya juga dal, menjadi madda, imtadda, istamadda. Ini mudha'af minas sulasi. Wa minar ruba'i, dan daripada ruba'i, mudha'af minar ruba'i, maka nasfa'uhu wa lamhul ula min jinsin, wa ainuhu wa lamuhu tsaniya min jinsin akhar. Fa fi'ilnya, kalau ruba'i itu kan fa lala, wazan aslinya itu adalah fa lala. Maka yang dimaksudkan mudha'af fi ruba'i, fa fi'il dan lam yang pertama satu jenis huruf. Lalu ain fi'il dan lam fi'il yang kedua jenis huruf yang lain. Seperti zalzala. Fa fi'il dengan lam fi'il pertama satu huruf, zai. Ain fi'il dan lam fi'il yang kedua satu huruf yang lain, lam. Zalzala, tazalzala, bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya. Digoyang, bukan goyangan ya, goyang ini. Bumi itu digoyang seperti gempa bumi. Namanya zalzala. Asalnya dari kalimat zalla yazillu zalalan, tergelincir. Paham? Orang kalau digoyang-goyang terus kan tergelincir. Mudha'af punya hukum tersendiri. Wa hukmul awal, hukumnya yang pertama, hukum pertama, anna madiyahu yajibu fihil idgham. Kalau madinya wajib idgham. Fi'il madinya wajib idgham. Kapan? Hukum pertama, madinya wajib idgham illa idza tasal, illa idza tasala bihi dhamir raf'in mutaharrik fayajibu fakul idrob. Wajib idrob madda. Jadi idrob kan. Jangan madada. Paham ya? Kecuali jika dia bersambung dengan domir rofa mutaharik. Ya, dengan domir rofa mutaharik. Kalau dia bersambung dengan domir rofa mutaharik, fayajibu fakul idrob, maka wajib melepas idrob. Kembalikan ke hukum asalnya. Madda menjadi madada. Hukum awalnya fi'il madinya itu wajib idrob. Tapi ketika bertemu dengan domir rofa mutaharik, maka wajib melepaskan idrob. Kembali ke asalnya. Nahu contohnya madattu. Madattu. Madda madattu. Madattu di sini memanjangkan. Ya, memanjangkan. Mad madda. Bukan al-madad yang seperti Habib Bipsi nyanyi, bukan. Kalau itu al-madad, al-madad, al-madad ya Rasulullah, itu lain. Al-madad di situ artinya pertolongan. Ya Rasulullah, mintakan kami pertolongan. Kalau di sini madad di sini artinya memanjangkan. Kalau al-madad artinya pertolongan. Al-madad, al-madad, al-madad. Paham ya? Lanjut. Nahu madattu. Wajibul idgham fi masdarihi aidan, dan wajib idgham di masdarnya juga. Jadi wajib idgham pertama ketika madi, kedua di dalam masdar. Idza lam yakun bainal mutajanisaini fasilun. Jika tidak ada antara dua huruf yang sama itu ada fasil, pemisah. Kalau ada di antara dua huruf mutajanisain, dua huruf yang sama itu fasil, pemisah. Wa illa fala idgham. Kalau ada, wa illa jika ada, fala idgham tidak boleh idgham, harus dipisah. Contohnya imtidad. Ya, masdar itu wajib idgham. Tapi antara dua huruf yang sama, dal yang ke satu dan dal yang kedua itu ada alif, maka tidak boleh idgham, harus dipisah. Ini hukum kedua. Ya, madhi mudhari. Apa madhi masdar. Begitu juga mudhari'nya. Wa kadza mudhari'uhu. Dan begitu juga mudhari'nya. Yajibu fihi al-idgham. Wajib juga idgham. Jadi madhi mudhari masdar wajib idgham. Hanya saja kalau madhi jika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik lepas idgham. Jika masdar ada fasil di antara mutajanisain itu wajib fakul idgham. Dan kalau mudhari' kapan? Indahala alaihi jazim. Jika kemasukan huruf jazm. Tapi bukan wajib. Kalau madi wajib fakul idgham, masdar wajib fakul idgham. Kalau mudhari yajuz. Boleh idgham, boleh fakul idgham. Boleh diidghamkan, boleh tidak diidghamkan. Boleh baca lam yamudda, berarti dinasabkan. Boleh dibaca lam yamdud. Paham? Jadi boleh diidgham lam yamut, boleh tidak diidgham lam yam yamdu. Paham ya? Kalau madhi sama masdar kan wajib fakul idgham. Wa illa antat tasla bihi nunun niswa. Dan begitu juga jika berkumpul atau bertemu dengan nun niswa. Ya, nun yang menunjukkan arti jamak perempuan. Fayajibu fakul idgham. Maka wajib tidak boleh idgham. Wajib berarti. Kalau tadi jaiz. Kalau ini wajib. Contoh tamdudna. Asalnya tamud. Ada nun niswa menunjukkan arti perempuan. Tamdudna. Tidak boleh diidgham. Wajib ya. Begitu juga amar nahi hukumnya sama. Amar wa mitluhu al amru wa nahyu. Dan yang semestinya sepertinya juga amar nahi sama. Contoh mudda. La tamudda, umdud, la tamdud. Boleh idgham, boleh tidak idgham. Jadi amar nahi itu ikut fi'il mudhari. Ya. Wamdudna ya niswa. Panjanglah kalian wahai perempuan. Ya. Jadi anda ulangi, hukum mudhaf ini madhi mudhari masdar wajib idgham. Madda yamuddu maddan, ya. Hanya saja fi'il madhi jika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik maka wajib fakul idgham. idgham, dilepas idghamnya. Contohnya madattu. Masdar wajib idgham illa, kecuali ada di antara bainal mutajanisaini fa fasil, ada pemisah, maka wajib fakul idgham. Contohnya imtidad. Mudhari wajib idgham kecuali jika kemasukan huruf jazm, maka hurufnya jaiz, boleh idgham, boleh tidak idgham. Atau ketika bertemu dengan nunun niswa, wajib fakul idgham, wajib. Dan yang seperti fi'il mudhari hukumnya yaitu fi'il amar dan juga fi'il nahi. Faham ya? Gampang kan? Tuh. Kalau mahmus ini agak panjang ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Wal mahmus insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab.